Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sunani rahimahullah. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dhalik. Wa qala qawmun bi tathlith mas'hi kama yuthallathu ghayruhu min al-a'dha. Idh huwa min jumlatiha Wa thabata fi al-hadith tathlithuhu. وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah harusnya membasuh, mengusap kepala 3 kali. Pendapat pertama mengatakan mewajibkan mengusap kepala itu 3 kali sebagaimana anggota wudhu yang lainnya. Ini termasuk kandungan dari konsekuensi anggota wudhu yang lainnya. Maka sabata fi al-hadith tathlithuhu, dan telah sahih di dalam hadis ini penyebutan membasuh kepala 3 kali. Wa illam yudhkar fi kulli hadithin dhukra fi tathlithul a'dha, walaupun tidak disebutkan pada masing-masing hadis penyebutan wajibnya membasuh 3 kali. Fa'innahu qad akhraja Abu Daud, telah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Utsman tathlithul mas, penyebutan tentang mengusap ya kepala 3 kali. Akhraja min wajhain, dikeluarkan dari 2 sisi. Sahha ahaduma Ibnu Khuzaimah, masing-masing disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari kafin fi dhubut hadhihi sunnah. Yang ini, dalil ini cukup di dalam menetapkan sunnah amalan mengusap kepala 3 kali. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qila la yusra' tathlithu, tidak disyariatkan, artinya enggak harus, enggak wajib 3 kali. Lian hadis Utsman sahih kullaha, karena hadis-hadis nah Utsman yang sahih seluruhnya, bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Daud, tadul alama serras maratan wahidah, menunjukkan mengusap kepala cukup 1 kali. Bian al mas mabniun ala takfif ala yuqas al ghusl, yang namanya mengusap itu dibangun untuk meringankan bukan memberatkan, sehingga enggak bisa dikiaskan harus dia mencucinya. Wa bi anna al-'adad law i'tubira fil mas la sara fi suratul ghusl, dan bilangan-bilangan yang ada kalau diibaratkan dengan mengusap maka akan menjadi al-ghusl, mencuci. Ini pendapat keberapa? Kedua, ya, masalah yang seperti ini harus legowo, nggak bisa satu komando, nggak bisa. Ulama dari dulu gitu, ya, selama ada hadisnya, ada dalilnya. Khilaf seperti ini biasa para ulama, sehingga tidak mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Wajib bayan kalam Abu Daud yang qadhuhu ma rawahu huwa Usawa Ibn Khuzaimah kama dzakarna, dan dijawab dari ucapan Abu Daud. Berarti ngebantah siapa nih? Pendapat yang keberapa ini? Kedua apa pertama? Pendapat Abu Daud di mana? Kedua kan? Iya. Berarti Imam Sunani rahimahullah menyebutkan jawaban atau bantahan terhadap ucapan Abu Daud adalah dari riwayatnya sendiri. Siapa riwayatnya? Riwayat Abu Daud sendiri, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana sudah disebutkan. Adapun pendapat yang namanya mengusap itu harus meringankan ya, bukan memberatkan. Kiasan fi muqabalatun nas fala isma. Kias penyamaan ini bertolak belakang dengan dalil, maka yang seperti ini la yusma, enggak bisa didengar, enggak bisa diambil pegangan. Nah, banyak mengkiaskan ini, kias ini, kias ini. La yusma hadza. Ya biasa, yang seperti ini biasa. Kalau para ulama Quran menyamakan ini dengan ini, dikiaskan masalah fikih itu, kalau mencocok Al-Quran dan As-Sunnah maka diterima, kalau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dilempar ke laut, ya enggak usah diikutin. Karena al-ibrah bid-dalil, ibrahnya apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ucapan ulama, bukan ucapan fulan, fulan, fulan, apalagi ucapan yang di bawahnya, ya yang jauh dari seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, jauh ya dari tingkat ketakwaan, keikhlasan di dalam ngajar pun jauh, dakwah keikhlasannya jauh, ilmunya juga jauh, lebih-lebih orang yang di bawahnya. Nah, wal qawlu bi anna yasir fi surat al-ghusl, sehingga pendapat yang berikutnya ya. Nah, masalah kalau ya bilangan membasuh itu diibaratkan dengan ya mencuci. Nah, wal qawl, maka pendapat ini bi anna yusir fi suratul ghusl, seperti ibarat mencuci, la yubali bihi ba'da thubuti an syari', pendapat ini tidak menghiraukan dalil yang lain dari syariat. Thumma riwayat at-tark la ta'arud riwayat al-fi'l, kemudian kata Imam Sanan rahimahullah, riwayat meninggalkan tiga kali ya sekali-sekali tidak bertentangan dengan perbuatan Nabi yang melakukan tiga kali. Wa in kasrat riwayat at-tark, walaupun banyaknya riwayat yang meninggalkan tiga kali. Wa idzal kalam annahu ghair wajib, ya bal huwa sunnatan min syani an tuf'al ahyana wa tutrak ahyana. Yang rajih nih, kalam terakhir, yang benar adalah tidak wajib. Coba lihat, ini pendapat siapa? Al-Imam Sanan rahimah. Boleh dia lakukan kadang tiga kali, kadang sekali, kadang ditinggalkan. Artinya tidak tiga kali. Bal huwa sunnah, ini sunnah. Ya, terus maksudnya gimana? Antuf al-ahyana tutrak ahyana. Kadang dilakukan tiga kali, kadang tidak dilakukan tiga kali. Artinya sekali-sekali. Sehingga yang seperti ini enggak kaku, ya enggak kaku, enggak jumud, enggak harus satu komando, harus ini imamnya bilang gitu semua, ya ini taklid namanya, bahaya, muqallid seperti ini bahaya. Yang dikeluarkan oleh hadis Ali An-Nasa'i At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan na'asah syain fil bab, ya hadis yang paling sahih di dalam masalah ini, akhraja Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam tujuh jalan, fi ba'du turuqihi lam yadhkur madmadha wal istinsyak, di dalam sebagian jalan-jalannya tidak disebutkan kumur-kumur dan istinsyak, fi ba'di kadang disebutkan umas ala rasih hatta lam yaqtur, Rasulullah SAW mengusap kepalanya sampai tidak apa bercucuran air wudunya, artinya berarti cuma diusap aja, kalau dicuci berarti apa kelihatan cucuran dari air wudunya. Nah, ini ya tidak seperti orang-orang yang saklek, yang jumud, yang keras kepala. Enggak, harus tiga, semua harus kompak tiga, ya enggak gitulah. Ya, enggak bisa maksain pendapat orang selama ada dalilnya. Dan juga tidak bisa mengeluarkan dari Ahlus Sunnah hal-hal yang seperti ini. Ya, ini ilzamat, ilzamat. Nauzubillah. Ini bahaya, fitnah zaman-zaman sekarang seperti ini.